Ya, selamat diucapkan untuk penari. Ya, untuk penilaian penari B telah selesai. Setelah ini dipersiapkan. Ya, berdewasa. Prim. Mulai dari A 0807. Mulai berdoa 07. Silakan masuk. Yang jauh di berapa? Murai batu A nomor gandangan 11 08 05 07 26. Murai batu A 11 08 05 07 26. Thank you. Murai Batu A 11208050726. Lapet A 03, ditunggu temannya terus, 303, lapet A. Ya, kenari, kenari, pokok. Itu langkah satu, untuk kenari. Dilanjut. Hitungan. Dua. Dari hitungan terakhir. Hitungan. Tiga. Selesai. Lapet A 03, ditunggu temannya terus. Ya, selamat diucapkan untuk penari. Ya, untuk penilaian penari B telah selesai. sesek telaginya dipersiapkan. Dapet dewasa SIM mulai dari 0807. Mulai berdoa 07. Murai Batu A 11 08 05 07 26.